Hormatan dirinya, Rasul bersabda, silakan ibu masuk surga di pintu mana Anda suka. Ini kalau perempuan menjadi seorang istri sekarang. Kalau sudah seorang istri, dia punya anak, otomatis jadi seorang ibu. Bagaimana kewajiban ibu? Rasul pun bersabda, yang namanya ibu adalah madrasatul ula, guru pertama buat anak-anak kita. Kita lihat, kita sebagai ibu punya anak, gak bisa ngomong, diajarin ngomong. Gak bisa jalan, kita tuntun biar bisa jalan. Gak bisa mandi, kita ajarin biar bisa mandi. Gak bisa makan, kerjaan begini nyuapnya. Juga gak bisa berbicara, kita ajarin. Terus kita yang didik mereka. Itu fungsi seorang perempuan. Rasul wanti-wanti kepada kita para perempuan, agar kita menjaga kehormatan dirinya. Karena Anda lihat dalam An-Nisa ayat 34. Kalau seorang perempuan nusuz, tiga tugas suami. Yang pertama nasihatin, kalau gak mempan, pisah ranjang, kalau gak mempan, yang ketiga boleh dipukul. Hati-hati. Karena ini adalah pesan Rasulullah buat kita, kita perempuan, pertama jadi anak perempuan, kedua jadi istri, yang ketiga jadi ibu, masing-masing fungsinya sudah jelas dari Allah dan Rasulnya. Iya, itu dia tausiah mama untuk tema kita mengenai pesan Rasul terhadap wanita. Ibu-ibu ada yang mau nanya, Bu? Saya. Bengong ada yang mau nanya? Saya. Iya, dipersiapkan saja pertanyaannya. Nanti setelah break kita akan kembali lagi di sini. Tentunya tetap di Mama dan A. Berhati. Bersama Om Epros. Insya Allah, insya Allah. Pemirsa, kita kembali lagi di Mama dan A. Berhati. Bersama Om Epros. Dan kita masih membahas tema tentang pesan Rasul terhadap wanita. Dan sekarang masih ada beberapa majelis taklim yang belum diabsen, yaitu majelis taklim Anisa Lampung Selatan. Assalamualaikum. Berapa orang ini dari Lampung? 58. Ada yang 60, ada yang 58. Mungkin yang 2 jatuh di jalan. Ya. Dekat yang gajah-gajah gak, Bu? Jauh ya, ini ya, iya Lampung Selatan. Baik, terima kasih ini sudah hadir. Ini mah deket yang keripik-keripik. Iya, iya deket keripik. Bawa gak? Bawa. Alhamdulillah, ya. Majelis Alim Al-Jihad BKMM Ciamis. BKMM itu Badan Kerjasama Majelis Alim Masjid Ciamis. Apa mah, makanan dari Ciamis mah? Galendo. Galendo. Galendo, iya. Bawa galendo. Enggak, galendo itu kayak gimana sih, Mah? Galendo itu kelapa yang diparut terus diperes, digolakin, ambil minyak kelapa. Nah, ampasnya namanya galendo. Galendo, ampas kelapa gitu aja galendo ya. Oke, yang berikutnya adalah Pak Jelis Salim Anabawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada telat ya loadingnya ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Oke, baik, sekarang giliran ibu-ibu yang hadir di sini, siapa mau nanya, Bu? Siapa mau nanya? Dari Bandung. Ya. Ya, silakan, Bu. Didudukin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nungkes Yati dari dari Majelis Taklim Baitul Huda. Ya. Balai Endah Bandung. Saya mau nanya, Mah. Sok. Ya. Curhat dong, Mah. Iya, Mah. Gini, Mah, apa ada pesan Rasul untuk wanita yang bekerja atau berkarir di luar rumah? Ya. Ya. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pesan khusus sih tidak ada. Tapi yang jelas kita tahu dalam sejarah, Siti Khadijah, istrinya Rasul, seorang pengusaha yang sangat besar. Exim kalau zaman sekarang. Ekspor, impor, sampai ke Syria, sampai ke Sam, sampai ke Irak, sampai ke Iran, sampai ke Palestina. Itu zaman dulu, 15 abad yang lampau. Rasul tidak bilang pesan apapun. Tapi yang jelas dalam surat Ad-Duha ayat 8, Allah berfirman, wa wajadaka ilang fagada. Bukankah aku mendapatimu Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Lihat dalam sejarah, Nabi Muhammad bukan orang kaya raya, bahwa beliau pegawai Siti Khadijah. Siti Khadijah naksir beliau, lalu dia melamar, mereka menikah. Ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa Siti Khadijah yang pekerja, yang pengusaha hebat, yang berkarir, bisa memberikan seluruh penghasilannya buat perjuangan suaminya. Artinya Islam memperbolehkan perempuan berkarir dengan catatan jangan sombong kepada suami. Gitu Bu Nung. Bu Nung ya? Iya, Bu Nung bekerja atau enggak? Boleh pakai mic-nya Bu? Jualan. Jualan apa? Di rumah. Oh, jualan rumah. Baru. Oh iya. Alhamdulillah ya. Bu beli rumah ya. Jualannya di rumah. Oh, jualannya di rumah. Iya, warung. Iya, baik, terima kasih Bu Nung. Yang baik jaga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa nyicil ya, Lia. Iya. Atu-atu. Jualannya juga di kredit mungkin ya. Baik, yang berikutnya siapa lagi yang mau nanya, Bu? Dari Ciamis. Dari Bintaro. Iya, silakan dengarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Bintaro Pinang Tangerang. Namanya? Nama saya Ibu Mala. Ibu Mala. Curhat dong, Ma. Iya, dong. Mala di balik alam. Ini mah yang saya mau tanyakan, bolehkah seorang wanita muslim diperiksa oleh dokter laki-laki? Kalau kenapa? Kalau sakit misalnya. Kalau gak kenapa-kenapa gak boleh. Bolehkah seorang perempuan muslim kalau dia sakit diperiksa oleh dokter laki-laki? Kalau emergensi boleh. Itulah kenapa di Timur Tengah dokter kandungan tidak ada laki-laki, semua perempuan. Itu di Timur Tengah. Jadi yang periksa perempuan adalah perempuan. Kalau laki-laki periksa perempuan pasiennya, boleh dengan catatan ada manusia yang ketiga. Apa perawatnya, apa suaminya, atau temannya daripada perempuan tadi. Karena apa? Kalau cuma berdua doang, walaupun dokter dengan pasien, setan yang ketiga. Tidak sedikit pasien pacaran sama dokter. Gitu Ibu. Iya. Makasih Mama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ibu siapa tadi namanya Bu? Mala. Ibu Mala. Iya. Yang lainnya. Siapa lagi mau nanya Bu? Siapa mau nanya? Nah, ini baru dari Ciamis ya Bu ya. Ada dari Ciamis, silakan Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Lilik Ferawati dari BKM. Ya sudah kenal sekarang ada apa? Bu Lilik. Dari BKMM Al Jihad Desa Gida Diharja Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Oke. Curhat dong Ma. Iya dong. Ma, saya mau nanya. Naon? Apakah seorang perempuan boleh menjadi pemimpin organisasi atau bahkan menjadi seorang presiden? Mohon penjelasannya Ma. Ya. Boleh. Kalau dia mampu. Anda lihat dalam An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima fidallah. Dan selanjutnya di sini ada 6 poin. Ini semua urusan keluarga, urusan rumah tangga, suami pemimpin dalam keluarga. Tapi bagaimana bolehkah seorang perempuan memimpin organisasi misalnya? Memimpin perusahaan, memimpin negara. Kalau perempuan tadi mampu tidak dilarang. Anda mau bukti, lihat Siti Khadijah. Dia pemimpin perusahaan yang sangat besar internasional pada saat itu. Anda lihat Siti Aisyah. Dia pernah menjadi panglima perang unta. Dia panglimanya. Artinya kalau perempuan tadi punya kemauan, kemampuan, tidak ada salahnya. Terima kasih, Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita langsung berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu. Siapa lagi yang mau nanya, Bu? Siapa mau nanya? Lemes bener ya ini. Dari Lampung Selatan. Lampung Selatan yang bawa keripik. Ya. Silakan pik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Widayati dari Majelis Taklim Anissa Lampung Selatan. Oke. Curhat dong, Ma. Iya dong. Ma. Naon? Perempuan. Kedudukan perempuan yang paling mulia di sisi Allah itu perempuan yang seperti apa, Ma? Rasul bersabda, "Ad-dunya mataun wa hulmataya al-mar'atu shalihah." Dunia adalah perhiasan. Perhiasan terindah di alam dunia seorang istri yang solihah. Makanya jadi bini jangan selengean. Jangan entar-entar. Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan seorang istri supaya masuk dalam kategori istri yang solehah terhadap suaminya? Seorang istri yang solehah, kerjakan kewajiban istri kepada suami. Hakku janji alal mar'ati Allah tahjuro pirosahu wa antaburro kismahu wa antuti amrohu wa latah ruja illadnihi wa latudahi mayakrohu. Kewajiban istri buat suami, hak suami. Ini istri yang solehah. Satu, istri jangan sekali-kali meninggalkan tempat tidur suami. Jangan wahum ngurusin lo. Kalau suami sudah masuk ke kamar, Anda jangan pura-pura nonton TV, samperin. Siapa tahu ada dibutuhkan. Atau Anda sudah di kamar duluan, suami masuk, jangan ngadep tembok, ngadepin. Kalau perlu tawarin, abang mau ibadah apa enggak? Yang kedua, kalau suami minta sesuatu dari tubuh Anda, jangan Anda katakan enggak ada, sudah habis. Warung kali udah karena habis, itu ya? Hak daripada mereka. Kemudian yang ketiga, istri wajib taat kepada suami selama suaminya memerintahkan sesuai aturan agama. Yang keempat, istri jangan keluar rumah. Kalau istri keluar rumah suami tidak izin, malaikat yang di langit, malaikat yang di bumi, malaikat pembawa rahmah, pembawa rizki, semua mengutuk perempuan tadi sampai dia pulang ke rumah dan minta maaf kepada suaminya. Yang kelima, jangan perempuan masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai suami. Kenapa? Rumah punya kesucian, rumah punya kehormatan, rumah punya kemuliaan, rumah punya harga diri. Jangan sampai kesucian rumah tangga kita dinodai oleh orang lain. Jangan sampai kehormatan rumah tangga kita dirusak oleh orang lain. Kenapa? Rasul bersabda, tidak semua orang yang datang berkunjung ke rumah kita punya niat baik, boleh jadi yang niatnya jahat. Ya, gitu, Bu. Ya, oke? Oke. Oke? Oke, baik. Masih banyak yang ingin bertanya, tapi kita akan break dulu sebentar. Tapi saya ingin informasikan bahwa Anda yang ingin majelis salimnya hadir di sini, silakan didaftarkan saja majelis salim Anda melalui email di mamaa.beraksi@indosiar.com. Jangan lupa pendaftarannya gratis, dan nanti pada saat dipanggil untuk hadir di sini pun gratis. Tidak harus membayar, dan memang tidak boleh membayar apapun kepada siapapun. Kalau ada yang meminta uang, itu berarti penipuan. Lapor polisi. Tapi kalau Anda mau bawa oleh-oleh, kami tidak melarang. Kami malu-maluin deh. Iya. Jangan begitu deh, Mama malu kan deh. Iya. Jangan. Kalau mau bawa oleh-oleh, nggak usah dikasih sebelum acara ini. Nanti sesudahnya. Kita akan break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Bersama Om Epros. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, Allah berjalan. Insya Allah, insya Allah, Pemirsa, kita lanjutkan lagi Mama dan A bersama Om Epros, dan kita masih membahas tema tentang pesan Rasul terhadap wanita. Sekarang langsung saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa mau nanya, Bu? Saya. Gak semangat nih, siapa mau nanya? Saya. Siapa mau saya? Oh, ibu mau saya, silakan, Bu. Ya. Sepertinya ibu ingin saya ya, tapi saya udah dang punya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, nama saya Bu Nur Hayati dari Majelis Taklim Al Munawaroh Purwokerto. Curhat dong, Ma. Iya. Ma, saya mau tanya, di luar negeri banyak sekali pasangan yang menikah tapi tidak menginginkan punya anak dengan alasan akan mengganggu karirnya. Bagaimana, Mah, di menurut pandangan Islam? Dalam pandangan Islam, kalau orang yang menikah tidak ingin punya anak, mereka bukan manusia normal. Anda lihat dalam Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus samawati minan nisaa' wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal hilmus samawati wal an'ami wal hars dzalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal siapapun yang hidup dalam dunia pasti menginginkan yang enam. Cowok suka cewek, cewek suka cowok. Makanya bapak-bapak pada girang dikumpulin sama nenek-nenek. Nah, yang kedua ada kakek-kakek sih. Cowok. Yang kedua, menyukai anak-anak. Yang ketiga, menyukai kekayaan emas perak. Yang keempat, menyukai kendaraan. Yang kelima, menyukai peternakan. Yang keenam, menyukai sawah ladang. Zalika mataul hayati dunya. Yang enam macam tadi, perhiasan hidup dalam dunia. Kepada Allah tempat kembali yang baik. Kalau orang menikah, dari awal menikah, saya emang gak mau punya anak, artinya dia abnormal. Iya, gitu, Bu. Iya, makasih, Mas. Ya. Artinya. Iya. Dengerin dia tadi. Iya. Nih, coba ulangin. Enggak kayak. Terima kasih, Bu. Iya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi warna ungunya beda-beda ya, Mas. Ada yang beda. Tua. Ada yang umur tua, hitungan kebahagiaan. Karena dia umurnya tua, jadi kasih warna tua. Iya, iya, iya. Oke, baik. Setelah dari Purwokerto, saya akan bacakan pertanyaan dari email. amalia1@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya. Apakah dalam agama Islam diperbolehkan seorang wanita menolak dinikahkan karena ingin sekolah setinggi-tingginya lebih dulu? Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya dalam Islam, kalau perempuan sudah balig, ada orang yang suka dan satu akidah orangnya baik, segera nikahkan. Rasul bersabda ada tiga yang harus kalian segera lakukan. Satu, segera kerjakan sholat kalau sudah datang waktu sholat. Dua, segera bayar utang kalau kalian punya utang, jangan dientar-entarin. Yang ketiga, kalau punya anak perempuan sudah balig, ada yang melamar, segera nikahkan. Yang saya khawatir, ini perempuan ngejar karir. Akhirnya suaminya nanti, calon suami bingung, ketinggian, silau men. Jadi gak jadi dilamar. Iya. Makanya yang namanya laki-laki itu ibarat anjing. 20 sampai beneran. Baru ibarat, Pak, jangan marah. Dengerin kalau orang tua ngomong. Yeah. Ibarat anjing. Usia 20 sampai 30 ibarat anjing pudel. Semua orang suka digendong, diciumin, dipeluk, dibawa-bawa. Laki-laki usia 30 sampai 40 ibarat anjing herder kayak Abdel. Itu herder. Udah punya bini, udah punya anak, kerja pengen buru-buru pulang, jagain anak, jagain bini. Laki-laki usia 40 sampai 56 usia pensiun ibarat anjing liar. Sudah mulai mapan dia, jelalatan, kecentilan. Marwoto itu. Marwoto. Usia Marwoto berapa? Berapa marwah usia kamu? 54. Laki-laki usia 56 pensiun sampai ke sana itu ibarat anjing kejebur. Mengpelehe. Mengpelehe. Perempuan saya ibaratkan dengan bola. Perempuan usia 20 sampai 30 ibarat bola kaki dikejar oleh orang laki-laki 22 orang. Wey, dikejar oleh semua orang. Perempuan usia 30 sampai 40 ibarat bola poli yang ngejar cuman tinggal 12 orang. 6-6 mungkin dikit. Makanya kalian naksir buru-buru. Kalau perempuan usia 40 ke sana ibarat bola golf. Tung. Dibuang jauh-jauh. Jangan marah. Yeah. Cuma cuman ibarat doang. Iya, yeah, udah. Makanya jangan ditolak-tolak. Iya, yeah, gitu ya. Wanita umur marah potong girang gitu. 60 tahun ke atas itu bagaikan bola kempes. Iya. Oke, okay, iya. Baik, sekarang saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa lagi, Bu, yang mau nanya, Bu? Saya. Siapa mau nanya? Saya. Sebelah sini, Ciamis, ada? Miss, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Ibu Titin Setiana dari ya. BKMM Desa Dadi Harja, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Oke, okay, suara mah panjang banget. Iya, ya, Bu Titin. Ma, apabila seorang istri membangunkan suami yang telah yang sedang tidur nyenyak di malam hari, yes, untuk Yaumulail boleh tidak? Boleh. Cipratin air dari gayi. Terima kasih. Bangun, ma, guyur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi itu juga lihat situasi. Kalau suami tidurnya semenjak awal, misalnya jam 10-an, setengah 10 udah tidur. Kalau tahu suami baru pulang jam 1, jam 2 dibangunin, saya jamin Anda diomelin. Lihat sikon. Ibu suka bangunin suaminya? Baru pakai mic-nya, Bu? Tidak, ya kalau saya coba membangunkan suami, misalkan saya duluan bangun, misalkan suami belum. Selama ini istri duluan apa suami duluan yang bangun? Istri duluan biasanya, oh, iya. Suami ya masih tidur. Keblut. Kalau dibangunin sama istri boleh tidak? Boleh. Ya, terima kasih. Iya, oke, Ibu Titin. Ya. Ma, ini masih menyambung pertanyaan email tadi, Ma, mengenai wanita yang dinikahi pada saat kuliah gitu ya, Ma. Nah, itu pembiayaan untuk kuliahnya kepada suami apa ke orang tua atau mata mertua? Siapa aja yang mampu? Kalau memang orang tua daripada perempuan tadi, udah kamu terusin. Artinya resiko orang tua yang ngebiayain. Kalau suaminya bilang, dia jadi bini gue, udah gue yang biayain. Terserah kondisi. Ya oke, okay, baik. Sekarang masih ada kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa mau nanya, Bu? Saya. Siapa mau nanya? Saya. Oke, okay, sabar sebentar karena kita akan segera nikmati An-Nabawi dengan Dauni. Oh, Pemirsa, kita lanjutkan lagi Mama dan A bersama Om Epros, dan kita masih membahas tema tentang pesan Rasul terhadap wanita. Oke, sekarang langsung saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang mau nanya. Siapa mau nanya, Bu? Saya. Siapa mau nanya? Saya. Ini dari Purwokerto. Bandung ya? Ya. Mana, ibu, mau nanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eti dari Majelis Taklim Nurul Huda Balai Endah Bandung. Oke, Bu Eti. Ya, mau tanya mah? Iya, naon? Bu Eti, curhat. Begini, curhat dong. Iya dong. Mau tanya mah? Iya, Bu Eti. Dari tadi. Begini mah, banyak sekali ibu-ibu yang pergi ke majelis taklim sehingga jadwalnya sangat padat sekali dari Senin sampai ke Senin lagi. Otomatis meninggalkan keluarga dan suami. Apakah itu termasuk istri yang solehah? Kalau seorang perempuan ngaji setiap hari, saya yakin ngajinya tidak 24 jam kan, Bu Eti? Bukan waktu yang ngatur kita, kita yang ngatur waktu. Saya tidak lihat orang lain jadwal saya. Saya tahu kalau saya besok harus berangkat ngaji jam 8. Belanja dari hari ini. Besok habis subuh langsung saya sudah masak. Jadi udah rapi, kita berangkat ngaji, makanan anak 4 macam. Cucian udah kita jemur. Rumah udah nyapu, udah ngepel, berangkat kita ngaji. Lohor pulang, lembahyang lohor, angkatin cucian, beresin rumah, cuciin piring bekas anak-anak. Berangkat lagi 1:30, ngaji lagi sampai asar sampai maghrib. Pulang ke rumah, angkatin sayur, siapin makan buat suami. Tetap tiap hari tetap kita perempuan solehah, selama kita mengerjakan segalanya. Yang aneh di kita, baru ngaji 2 kali, musim maulid. Hari ini ceplok telur, besok telur dicabein, besok telur dikecapin, besok bikin mie. Saya jamin selama musim maulid anak Anda pada bisulan sama laki Anda. Makanya kita yang ngatur, bukan waktu yang ngatur. Pada kebluk sih jadi bini. Atur waktu, kapan waktu masak, kapan waktu ngaji, begitu. Asal ngaji di tempat yang ilmunya benar, dipakai dalam hidup. Jangan salah, ngaji tahunan sama laki ngelawan mulu, percuma lo ngaji. Ngaji tiap hari sama mertua koret, sama ipar pelit, salah. Jadi ilmu yang di pengajian terapkan dalam hidup, begitu. Cueti. Ya, terima kasih mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada bros lope-lope di sampingnya. Oke, yang berikutnya siapa lagi, Bu, yang mau nanya, Bu? Saya. Siapa mau nanya? Saya. Bapak ada mau nanya, Pak? Iya. Boleh berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iman dari Rancah, Ciamis. Mana? Curhat dong, Ma. Iya, yeah, dong. Rasul mengangkat derajat wanita, tapi dalam rumah tangga wanita tidak boleh menjadi mengatur rumah tangga. Dan istri itu selalu mendikte kepada laki-lakinya, padahal laki-lakinya itu tidak becus. Nah, ya terus? Ya bagaimana keadaan seperti itu? Sekarang dalam keluarga yang ngatur adalah perempuan. Kenapa? Suaminya tidak berkualitas. Padahal Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Laki-laki yang mana? Rasul bersabda, akmalul mu'minina imana asadu huluqa wa hiyarukum hiyarukum lisaihim. Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Siapa dia? Suami yang sangat sayang dan perhatian buat istri dan keluarganya. Kalau suami cuek, gak bisa ngapa-ngapain, bagaimana mimpin keluarga? Kita ambil alih dong, daripada hancur keluarga kita. Makasih, Bang. Kembali. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pak, pakai sendalnya, Pak. Ya. Dia mau pulang dari rumah gitu ya. Oke, yang berikutnya siapa lagi yang mau nanya, Bu? Saya. Siapa mau nanya? Saya. Mana sini tadi? Mana yang mau nanya? Iya, boleh silakan. Sini. Lampung Selatan. Oke, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Indar dari Majelis Taklim Anisa Lampung Selatan. Oke. Curhat dong, Ma. Iya dong. Mama, saya mau bertanya. Seandainya seorang ibu meninggal dunia dan anak-anaknya belum sempat meminta maaf, bolehkah jika ziarah anak-anaknya meminta maaf di depan makam ibunya? Mohon penjelasan. Kalau anak minta maaf di depan kuburan ibunya, saya khawatir ibunya bangun. Iya, mama maafin. Bukan begitu kali caranya. Caranya banyak sedekah ke masjid, ke musola, ke fakir, ke miskin, ke yatim. Niatkan pahalanya buat beliau. Bukan bukan minta maaf kalau udah kagak bisa nyaut, tahu? Berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampun dosanya, lapangkan kuburnya, berikan surga tempat tinggalnya. Silaturahim yang dulu mereka kerjakan, lanjutkan oleh kita. Setiap langkah kita mohon, ya Allah, ampun dosa beliau. Begitu. Walaupun Anda, Ma, minta maaf, Ma. Ma, Ma maafkan. Saya jamin Anda kabur. Makasih, Ma. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, makasih, Bu. Bu, itu yang di belakang bangunin, Bu. Mobilnya udah nyampe. Bu, mobilnya udah nyampe, Bu. Udah sampai terminal, bilang. Temennya lagi nanya, di belakangnya lagi gini. Ambil karungnya, meng pelehe. Habis saya jadi ngeliatin dia, iya. Oke, okay. Yang berikutnya siapa lagi yang mau nanya, Bu? Bapak masih ada yang mau nanya, Pak? Ya, silakan. Bapak berbaju putih, berambut putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamaluddin dari Majelis Taklim Miftahul Jannah. Oke, okay, Udin sedunia. Sehat, Ma. Iya. Yang saya tanya. Sehat dong, Bu, baru dengar saya ya. Silakan, Pak, ya. Tetangga saya itu ada. Ada. Tetangga. Ada. Yaitu ya tangga ada. Ada, ya. Itu istrinya adalah orang yang rajin mengaji dan ibadah. Ada. Tetapi malah dia itu kebanyakan merantang suaminya. Menantang. Menantang. Menantang. Ternah. Bukan merantang ya. Iya. Menantang. Menantangnya itu selalu tidur menyendiri, tidak mau mencampuri suaminya. Kemudian ada apa-apa dia selalu mengomong. Mengomong. Iya, ngomongnya. Iya, tanyakan awalan M dia. Ya. Mencampuri mengomong. Silakan ya. Apa menjawab? Iya. Itu ya. Pertanyaan saya, gimana caranya, Bu? Atau ada mah? Bentar, Bapak mau dijawab sama Ibu apa Mama? Lah Ibu kan nama sama aja. Oh iya. Oke, Mama akan itu menjawab saya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terang. Ya, Saya punya tetangga. Iya. Istrinya rajin ngaji. Iya. Tapi melawan sama suaminya. Cara melawannya, kalau suami ngajak campur kagak mau. Kalau ngapa-ngapain bininya ngelawan. Pak, lelaki itu adalah penyerang. Bini begitu jangan didiamin, tengkerep aja, Pak. Masa suami nungguin diserang? Salah. Suami itu tipe penyerang. Rangkul tuh bini yang diam aja. Masa dia diam? Nggak ada kemauan tuh lelaki. Letoy. Kok Bapak tahu sih istri tetangga begitu? Bel, istri yang ngadu sama dia. Sama Jamaluddin. Bilang sama dia tengkrep ya. Suami itu tipe penyerang, bukan nunggu. Perempuan yang nunggu, Pak. Oke? Okay? bilang Pak Jamaluddin nama tetangga saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Keindahan. Jadi ada istri yang selalu merantang suaminya ya. Suaminya dirantangin setiap hari. Oke, baik pemirsa, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa Anda yang ingin majelis salimnya hadir di sini, silakan didaftarkan saja majelis salim Anda melalui email di mamaa.beraksi@indosiar.com. Gratis untuk mendaftar dan nanti pada saat dipanggil juga tidak ada biaya yang harus Anda keluarkan. Semuanya gratis. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Bersama Om Epros. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada suatu sinyal. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, Allah beri jalan. Insya pemirsa, kita kembali lagi di Mama dan A. Bersama Om Epros dan kita masih membahas tema tentang pesan Rasul terhadap wanita. Ya. Langsung saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang mau bertanya di sini. Siapa yang mau nanya, Bu? Saya. Siapa yang mau nanya? Saya. Di sebelah sana boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Komaria dari Majelis Salim Miftahul Jannah Sudimara Pinang. Curhat dong, Ma. Iya dong. Mama, ada yang bertanya sama saya. Jadi seorang perempuan itu dari kecilnya rajin ibadah, pada suatu saat dia melakukan zinah. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah amal ibadahnya itu hapus dengan suatu dosa zinah itu, Ma? Itu pertanyaan saya. Ya. Kalau orang tadi pernah suatu saat melakukan perbuatan zinah, apakah kalau dia beramal itu tidak akan diterima? Kalau dia beramal sesuai aturan ilmu fikih, insya Allah diterima. Tapi jinanya itu berdosa. Anda lihat An-Nur ayat 2. Az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mata jalda. Karena kata Allah, jina itu ada dua macam. Satu, jina muhson. Orang yang berbuat jina pernah menikah. Anda lihat Anisa 15-16. Dia dikubur sepinggang di pinggir jalan raya. Di sampingnya ditumpukan batu yang tidak tajam. Semua orang yang lewat wajib nimpuk dia sampai dihapus. Titik. Yang kedua, dalam An-Nur ayat 2 kata Allah, jina-jina guer muson, jina yang belum pernah menikah. Diikat di sebuah pohon, cambuk, 100 cambukan yang sangat kuat. Dia taubat, baru dosanya diampuni. Kalau orang dia melakukan perbuatan zina, dia beribadah, artinya dia STMJ. Tapi kalau ibadahnya itu dia sesuai aturan agama, insya Allah diterima. Tapi dosa zinahnya ini yang berat, gitu. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Oke, Bu. Ya, makasih ya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, yang berikutnya siapa lagi, Bu, yang mau nanya, Bu? Mana tadi itu saya kenceng banget. Oh iya ya Prokerto iya ya. Saya. Udah bunyi diputer gitu mic. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong. Nama saya Butarwati. Butarwati. Butarwati. Butarwati dari Majelis Al Munawaroh. Purwokerto. Jakarta. Bukan sama gede. Ya. Kayak gini, Ma. Kayak gini. Cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, selain mendoakan dan memohon ampun untuk keduanya, terus apalagi, Ma? Banyak bersedekah dan meratapi, Ma. Hah? Kalau ada orang yang meratap ketika seseorang yang dia cintai meninggal dunia, lalu orang tadi meninggal dunia belum taubat dengan ratapannya, Rasul jamin tempatnya langsung neraka jahanam. Contoh, si A suaminya meninggal, misalnya dia meratap, Kemudian si A tadi mati, belum taubat gara-gara ratapannya. Rasul jamin tempatnya langsung masuk neraka jahanam. Kenapa? Orang meninggal itu adalah takdir. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Artinya kalau dia meratap dengan kematian seseorang, dia tidak beriman kepada Allah. Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah, musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya diberikan petunjuk. Kalau ada orang meratap dengan meninggal seseorang, artinya bukan orang beriman. Dia mati, jamin oleh Nabi, tempatnya langsung neraka. Kecuali kalau dia taubat dengan ratapannya. Terima kasih ya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, baik. Satu lagi, Bu. Siapa lagi yang mau nanya, Bu? Ibu udah bawa mic dari rumah ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maryam dari Majelis Taklim Al Jihad Desa Dadi Harja, Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis. Oke. Okay. Curhat, Ma. Iya, yeah, dong. Yeah. Saya mau nanya, Ma. Naon? Akibat dari krisis ekonomi, istri gugat cerai dan lalu meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Mohon penjelasannya. Artinya perempuan tadi yang gak tahu diri, dia kurang ajar. Habis manis sepadi buang salah. Kita siap hidup lahir batin dengan dia. Kalau laki gak punya duit, kita dong nyari duit. Begitu dari harga. Iya. Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu malu tuh gini. Abang punya uang dirangkul. Abang disayang. Iya. Disayang. Abang gak punya uang ditendang. Tajong kuaing gitu ya. Oke, Ma, ini mengenai pesan Rasul terhadap wanita. Jadi apa yang harus wanita-wanita sekarang perhatikan dan pegang supaya selamat dunia akhirat, Ma? Rasul bersabda, nanti di umi lain banyak perempuan-perempuan yang menangkan pakaian, tapi di alam akhirat mereka adalah telanjang. Kenapa? Pakaian yang mereka kenakan tidak islami. Sekarang kita banyak melihat. Rasul pun mengatakan, al-bar'atu i'madul bilad iza soluhat soluhat wa ida pasarat pasarat. Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuan baik, negara akan kuat. Kalau perempuan buruk, negara akan hancur. Yuk jaga oleh kita negara kita. Rasul pun bersabda, iza doangka abawaka wajib dakwata umika. Kalau seorang anak dipanggil oleh ayah ibu pada waktu bersamaan, misalnya Abel, mami papi Abel manggil, Abel, Abel wajib menjawab panggilan mami. Karena yang namanya anak lebih dekat dengan ibunya daripada dengan ayahnya. Yuk, penghargaan yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Kita ambil, kita manfaatkan, tunjukkan kepada dunia kita perempuan makhluk yang sangat berharga. Iya. Ya, demikian pembahasan kita untuk tema pesan Rasul terhadap wanita. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa kita bicarakan. Nanti pulang ke Purwokerto, ke Bandung, ke Tangerang, ke Lampung, semuanya selamat sampai tujuan. Ke Ciamis juga mudah-mudahan selamat ya. Galendonya tinggalin aja. Iya. Pemirsa, saya informasikan lagi bahwa Anda yang ingin Majelis Taklimnya hadir di sini, silakan saja Anda daftarkan Majelis Taklim Anda melalui email di mamahaa.beraksi@indosiar.com. Pendaftarannya gratis, tidak ada biaya. Pada saat Anda nanti dipanggil untuk hadir di sini juga tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Anna Bawi, terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Mama dan A bersama Om Epros. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Anda telah menyaksikan Mama dan AA beraksi yang dipersembahkan oleh. Makan apapun yang berkolesterol, minum Omega